قال المؤلف عفى الله عنه عن أنس رضي الله تعالى عنه dari أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال beliau berkata قالت أمي berkata ibuku siapa ibunya أنس أم سليم رضي الله تعالى عنها يا رسول الله خادمك أنس وهي رسول الله pelayanmu ini أنس ادع الله له doakanlah kebaikan untuknya قال Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan sambil beliau berdoa, Allahumma akthir malahu wa waladahu. Ya Allah, perbanyaklah hartanya dan anaknya. Wa barik lahu fima a'taitahu. Dan berikanlah berkah kepadanya terhadap apa yang engkau berikan kepadanya. Muttafaqun alaihi. Hadis ini muttafaq alaihi. Hadis ini ma'asyar ikhwah rahimakumullah menjelaskan tentang kedatangan Ummu Sulaim yang membawa anaknya Anas bin Malik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian beliau pun yakni Ummu Sulaim memohon kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar mendoakan kebaikan untuk anaknya. Dan sambil beliau mengisyaratkan bahwa anaknya ini statusnya adalah khadim, adalah yang senantiasa memberikan pelayanan kepadamu. Jadi seakan-akan Ummu Sulaim ingin mengabarkan bahwa inilah anak saya yang saya bawa kepadamu, ini adalah orang selalu memberikan pelayanan kepadamu, yang memberi bantuan kepadamu. Saya hanya mengharap balasan darimu dengan mendoakan kebaikan untuknya. Khadimuka Anas, udu Allah lahu. Ya, ini adalah pelayanmu, maka doakanlah kebaikan untuknya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun sebagai seorang hamba yang memiliki sifat rahmah wal ra'fah wal syafaqah kepada para sahabatnya, dan lebih terkhusus lagi kepada orang-orang yang berbuat baik kepada beliau, yang berkhidmat kepada beliau, sehingga beliau pun mendoakan kebaikan untuknya. Sama seperti ketika beliau mendoakan kebaikan kepada Ibn Abbas, Allahumma faqihu fid din wa alimhu at-ta'wil. Maka demikian pula beliau mendoakan Anas bin Malik sebagai seorang sahabat yang selama ini telah memberikan pelayanan dan khidmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allahumma akfir malahu wa waladah. Ya Allah, perbanyaklah hartanya dan anaknya. Wa barik lahu fi ma a'taitahu. Dan berilah berkah kepadanya terhadap apa yang kau berikan. Al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullah ta'ala beliau menyebutkan dalam Fathul Bari bahwa Ibn Sa'ad meriwayatkan dengan sanad yang sahih. Ibn Sa'ad meriwayatkan dengan sanad yang sahih dari Anas bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan beliau dengan mengatakan, Allahumma akfir malahu wa waladahu wa atil umrahu waghfir dhanbahu. Ya Allah, perbanyaklah hartanya, anaknya, dan panjangkan umurnya, dan ampuni dosa-dosanya. Maka di dalam hadis yang singkat ini ada beberapa faedah yang penting untuk kita ambil. Di antara faedah dari hadis ini, bolehnya meminta orang lain untuk mendoakan. Misalnya dengan mengatakan, doakan aku, semoga aku diampuni Allah, semoga aku mendapatkan berkah, dan seterusnya. Ini termasuk di antara tawassul yang diperbolehkan. Bertawassul dengan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala, dengan sifat-sifat Allah jalla wa'ala, bertawassul dengan amalan-amalan yang salih yang pernah kita lakukan. Demikian pula bertawassul kepada orang yang masih hidup, yang kita melihat dia adalah orang yang saleh, untuk mendoakan kebaikan kepada kita. Seperti yang disebutkan dalam hadis ini, ud'ullaha lahu. Dan di dalam hadis ini juga menjelaskan kepada kita kemuliaan akhlak yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana Rasulullah alaihi salatu wasallam membalas kebaikan dengan kebaikan. Hal jazaa'ul ihsani illa al-ihsan. Tidaklah balasan dari kebaikan itu melainkan kebaikan pula. Dan ini merupakan sifat yang mulia yang dimiliki oleh Nabi Yuna sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam hadis ini juga menunjukkan kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada al-aulad, pada anak-anak, karena Anas bin Malik statusnya masih anak-anak. Dan pentingnya mendoakan kebaikan kepada mereka. Kebaikan dunia, demikian pula kebaikan akhirah. Dan di dalam hadis ini juga menunjukkan bolehnya seseorang berdoa meminta untuk diperbanyak harta. Boleh. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allahumma akfir malahu. Perbanyaklah hartanya. Sebab harta itu, ma'asyar ikhwan rahimakumullah, pada asalnya bukanlah satu yang tercela. Itu bagian dari nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang tercela adalah ketika seseorang memanfaatkannya dalam hal-hal yang dimurkai Allah subhanahu wa ta'ala, dalam kemaksiatan, idha'atul mal, menyanyiakan harta, menginfakkannya di jalan syaitan, maka ini yang tercela. Adapun kalau seorang memiliki harta lalu kemudian dimanfaatkan dalam kebaikan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang mereka, orang-orang yang kaya dari kalangan para sahabat yang senantiasa berinfak di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Itu adalah keutamaan yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Dalam hal ini orang yang diberikan kekayaan lalu dia memanfaatkannya dalam kebaikan, maka mereka lebih utama daripada orang-orang miskin yang tidak mampu berinfak di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di dalam hadis ini juga menunjukkan bolehnya seorang berdoa diperbanyak anak. Diperbanyak anak. Ini boleh. Naam, sebab anak itu adalah rezeki. Banyak anak, banyak rezeki. Naam. Dan semakin banyak anak, apabila anak tersebut saleh, maka merekalah orang-orang yang akan mendoakan kepada orang tuanya. Boleh jadi ketika seorang membatasi anaknya yang satu lahir, boleh jadi dia tidak diberikan hidayah oleh Allah, yang kemudian anak yang berikutnya menjadi anak yang saleh. Kita tidak mengetahui siapa yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada umatnya untuk memperbanyak keturunan, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbangga dengan itu pada yaumul qiyamah. Tazawwaju al-wadud al-walud, nikahilah seorang wanita yang al-walud, yang diperkirakan dia akan melahirkan keturunan yang banyak. Dan perhatikan pula di dalam doa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berdoa, beliau tidak semata-mata mendoakan untuk kebaikan dunia. Oleh karena itu setelah beliau mendoakan dengan hal-hal yang hubungannya dengan dunia, lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, wa barik lahu fima a'taitahu, dan berikanlah berkah untuknya terhadap apa yang telah engkau berikan. Maksudnya sehingga ketika dia mendapatkan harta yang banyak, mendapatkan anak yang banyak, harta ini menjadi harta yang berkah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak semata-mata mendoakan dalam urusan dunia saja. Sebab kalau hanya dalam urusan dunia, boleh jadi seorang tidak dibimbing oleh Allah Jalla wa'ala. Namun setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, semoga Allah memberikan berkah kepadamu. Wa barik lahu fima a'taitahu. Demikian pula dalam riwayat Ibn Sa'd yang telah kita sebutkan, wa atil umrahu waghfir dzambahu, ampuni dosanya. Nah, panjangkan umurnya dan ampuni dosanya. Dalam hadis ini juga menjelaskan bagi kita bolehnya seseorang berdoa dipanjangkan umur. Boleh, seperti yang disebutkan dalam riwayat Ibn Sa'd, wa atil umrahu, dan panjangkan umurnya. Dalam hadis ini juga menunjukkan disyariatkan yang mendoakan berkah kepada seorang, dan yang dimaksud dengan al-barakah huwa al-khairul katsir ma'a thubutihi wa luzumi, kebaikan yang banyak yang menetap, yang tidak hilang dari seorang hamba. Nah, hadis ini juga menunjukkan salah satu dari dalailun nubuwah, tanda kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanda kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa dan doa beliau dikabulkan. Doa beliau dikabulkan. Setelah meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, harta Anas bin Malik itu melimpah ruah. Harta Anas bin Malik melimpah ruah. Bahkan kebun beliau yang biasanya manusia yang lainnya yang di Madinah ya atau yang di Basrah, mereka memiliki kebun, biasanya mereka panen sekali setahun. Akan tetapi kebun yang dimiliki Anas bin Malik dalam setahun sampai dua kali. Dan itu barokah yang Allah Subhanahu wa taala berikan dari berkah doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula anak beliau diperbanyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai disebutkan bahwa beliau memiliki anak, langsung itu adalah anaknya mendekati 100. Jadi luar biasa. Cuma saya enggak tahu dari berapa istri ya. Nah, dan ini juga merupakan berkah dari doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ditambah lagi umur beliau dipanjangkan. Dan itu juga merupakan berkah dari doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu beliau adalah sahabat yang paling terakhir meninggal di Basrah. Yang paling terakhir meninggal di Basrah, Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Ada yang mengatakan beliau mencapai satu abad, ada pula yang mengatakan 90-an lebih, ya, tidak mencapai 100, berselisih para ahli sejarah dalam menyebutkan itu. Dan hadis ini juga menunjukkan keutamaan Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dan hadis ini juga dijadikan dalil oleh sebagian para ulama, lebih utama seorang yang kaya yang bertakwa daripada seorang yang miskin yang bertakwa. Ya, karena Nabi SAW mendoakan Anas bin Malik agar diperbanyak hartanya. Seorang yang diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun dari satu sisi cobaan yang berat. Sebab berapa banyak seorang yang memiliki harta terfitnah dengan fitnatul dunia, fitnatul mal yang dapat melalaikan seorang dari ibadah. Inna li kulli ummatin fitnah wa fitnatu ummatil mal. Namun ketika seorang dibimbing oleh Allah sehingga dia mampu memanfaatkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka ini tentu merupakan kelebihan yang Allah berikan kepada orang-orang yang kaya yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang fakir. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Alhamdulillah wa naktafi bihadzal qadar. Wa baqiya lana haditsun wahid insyaallah taala nutimmuhu fi al-usbu' al-qadim. Wa ila huna wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.